Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala al-mithalu sabi'u wa thamin qawluhu ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid wa qawluhu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum haitsu fassara al-qurba fihi ma biqurbil malaikah wal jawab anna tafsira al-qurbi fihi ma biqurbil malaikati laisa sharfan lil kalami an zahirihi liman tadabbarahu amal ayatul sampai situ dulu biar agak jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masih kita berjalan di Al-Qa'id Al-Muthla. Kali ini kita masih di bab Rudud ala syubhat, membantah syubhat-syubhat. Dan 6 misal telah kita lampaui. Al-misal as-sadis, yang ke-6 itu sangat panjang ya, dan karena kalimat-kalimat terakhir dari jawaban misal sadis itu sebenarnya sudah terulang sebelumnya, maka kita langsung ke al-mithal as-sabi' dan as-thamin. Mithal as-sabi' dan as-thamin di sini syubhat yang ditawarkan oleh ahlul bid'ah dan firqah menyimpang tentang kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala yang terwiridkan di beberapa ayat, yang mana sekarang di surat Qaf 16 Al-Waqi'ah 85, kedekatan yang disebutkan dalam ayat tersebut ditafsirkan menurut sebagian ulama sebagai kedekatan malaikat, bukan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian mereka berkata kepada kita, "Tuh lihat. Ini bukannya takwil. Bukankah ini takwil?" Ya, menafsirkan tidak sesuai zahir dari pemahaman. Sebagaimana firman Allah, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kemudian sebagian ulama menafsirkan itu adalah kedekatan malaikat, bukan kedekatan Allah. Bukankah itu takwil, kata mereka. Ya. Sebenarnya penafsiran untuk ayat ini, ada ulama sunnah ia menafsirkan ini adalah Allah Ta'ala lebih dekat dari segi ilmu. Tapi masyhur juga penafsiran nahnu di sini adalah para malaikat. Ya. Kemudian Al-Waqi'ah 85, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian. Semua ini ditafsirkan kedekatan ini, kedekatan siapa? Kedekatan malaikat. Kedekatan malaikat. Ya. Jadi mereka menuding kita yang menafsirkan ini sebagai kedekatan malaikat, menuding bahwasanya ini adalah memalingkan makna ayat dari pemahaman zahirnya. Maka ini adalah takwil, kata mereka. Gitu ya. Paham gak ikhwan? Karena pemahaman harusnya ini Allah yang dekat. Kalau memang kita kan mengatakan Allah Maha Dekat ya. Ya. Allah Maha Dekat. Dan Allah Ta'ala beristiwa di atas arsy. Dan Allah Maha Dekat. Nah, Maha Dekat. Jelas ini kan? Akidah Ahlus Sunnah seperti ini. Lalu kalau memang sampean wahai Ahlus Sunnah kamu bilang Allah Maha Dekat dan dia beristiwa di atas arsy, kenapa ini enggak dibilang Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya? Paham enggak di sini, ikhwan? Nyambung belum? Anda enggak mau nerusin sebelum antum nyambung di sini karena repot nanti kalau enggak nyambung. Ngerti? Ana ulangi. Ya. Akidah antum gimana, ikhwan? Allah Maha dekat enggak? Allah Maha dekat. Selagi Allah Ta'ala di atas arsy, di atas ketinggian Allah yang paling tinggi, maha tinggi. Selagi itu Allah Ta'ala Maha dekat dengan seluruh makhluknya. Kedekatan khusus maupun kedekatan umum. Okay? Sampai sini setuju ya. Dan antum ahlu sunnah ya, membantah ahlul bid'ah yang menafikan kemahadekatan Allah. Gitu ya. Antum meyakini kemahadekatan Allah, okay? Dan semua dalil-dalil tentang mahadekatnya Allah antum imani sesuai dengan sifat yang layak bagi Allah mahadekatnya Allah kepada makhluknya, okay? Tapi kok untuk dua ayat ini antum kok enggak mengimani bahwasanya Allah mahadekat untuk dua ayat ini? Kenapa malah antum tafsirkan nahnu di sini bukan Allah melainkan para malaikat? Paham enggak? Kenapa enggak antum tafsirkan Allah lebih dekat kepada hambanya dibandingkan urat lehernya? Ya, di sini berusaha diserang. Ya, jadi antum ahlus sunnah berusaha diserang. Kenapa antum enggak tafsirkan ini Allah? Kalau antum tafsirkan ini adalah Allah, Allah lebih dekat kepada hanya makhluk hambanya daripada urat lehernya. Berarti antum menafsirkan kalau ini menafsirkan ini Allah, jebakan. Berarti Allah dekat secara zat. Berarti Allah di mana-mana, di setiap makhluknya itu dekat ada Allah. Faham enggak di sini? Jebakan. Kalau antum tidak menafsirkan ini Allah melainkan malaikat, berarti antum telah mentakwil. Kenapa antum sendiri mentakwil? Kita yang mentakwil malah antum bantah. Ya. Kenapa antum standar ganda wahai ahlu sunnah? Faham enggak di sini, ikhwan? Ya, ini kalau antum ditanya kayak gini bingung. Ya juga ya, kenapa ahlu sunnah ini takwil ya? Wah, gimana ya? Ya mulai kena syubhat karena enggak belajar. Ya. Maka yang kayak gini-gini seperti ini, syubhat seperti ini, ya siapapun dari kita salafiyin manapun yang enggak belajar bakal bingung. Waduh, afwan kau itu enggak tahu keberatan. Keberatan iya berat memang, tapi harus belajar, ya. Dan kami di sini ditafsirkan kedekatan di sini kedekatan malaikat. Apakah penafsiran kedekatan di sini kedekatan malaikat bukan kedekatan Allah itu adalah takwil yang batil atau itu tafsir yang sahih, gitu ya. Ayo kita sekarang bantah mereka. Jadi takwil yang batil adalah memalingkan kalam atau makna kalam dari makna zahirnya tanpa dalil atau qarinah yang sahih atau sahihah. Gitu ya. Takwil yang batil itu adalah memalingkan kalam dari makna zahirnya tanpa dalil yang benar atau indikator yang benar. Begitu. Ya, adapun takwil yang sahih adalah tafsir itu sendiri. Nah, sekarang ketika kita menafsirkan atau mengikuti tafsiran bahwasanya nahnu di sini malaikat, apakah itu tafsiran batil atau tidak? Perlu jawaban, perlu kunci. Ya, maka jawaban di sini anna tafsira al-qurbi fihi ma biqurbil malaikati laisa sarfan lil kalami an zahirihi liman tadabbarah. Ketahuilah bahwasanya menafsirkan kedekatan di kedua ayat tersebut dengan kedekatan malaikat, ya, itu bukanlah suatu metode takwil yang batil, bukan. Itu bukanlah memalingkan kalam dari zahir nas, dari makna zahir, yaitu ma yatabadaru fi dhihn, bukan merupakan hal yang di luar pemahaman cepat di benak kita, enggak. Melainkan justru yang kita pahami lebih cepat adalah yang dimaksud di ayat ini adalah malaikat. Jadi ini bukan takwil yang batil bagi orang yang mentadaburinya. Jadi untuk memahami ayat-ayat ini yang juga disebut oleh sebagian ulama mutasyabihat, yang bukan ayat ini yang salah, bukan, tetapi pemahaman manusia saja yang banyak kurangnya, maka menjadi ayat mutasyabihat, yaitu ayat yang bisa menjadikan orang-orang salah dalam memahaminya. Ini ayat mutasyabihat. Ya, sebagaimana di surat Al-Imran. Minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab. Asalnya Al-Qur'an itu rata-rata adalah muhkamat, jelas. Wa ukhra mutasyabihat. Adapun selain ayat muhkamat itu ada ayat-ayat yang juga sama-sama kalam Allah tapi mutasyabihat. Yaitu seseorang atau banyak orang bisa salah dalam memahaminya karena kurang tadabur atau tidak benar metodologi tafsirnya. Jadi mutasyabihat. Di antaranya ayat-ayat ini. Nah, sikap ahlu sunnah terhadap mutasyabihat berbeda dengan sikap ahlul bid'ah atau ahlul zaygh. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغُمْ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ. Adapun ahlul zaygh, ahlul bid'ah, mereka mengikuti betul-betul ayat-ayat syubhat ini, ya, untuk sekedar syubhat, untuk mendistorsikan kebenaran. Dan kadang mereka lebih banyak berkecimpung di ayat-ayat atau hadith-hadith mutasyabihat untuk membantah ahlu sunnah. Ya, ibtigha' al-fitnati wa ibtigha' ta'wilih. Taib, kita lanjut aja. Amal ayatul ula. Amal ayatul ula fa innal qurba muqayyadun fiha bima yadulu ala dhalik haitsu qala wa nahnu aqrabu ilaihi min hamlil warid. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid wa fi qawlihi idh yatalaqqa dalilun 'ala annal murada bihi qurbul malakainil mutalaqqiyaini. Baik. Ayat pertama. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di sini Qaf ayat 16 sampai 17. Oke, sebentar. Fa innal qurba muqayyadun fiha bima yadullu ala dhalik. Ayat yang pertama surat Qaf. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu kami di sini para malaikat. Ya. Kenapa antum tafsirkan malaikat? Kenapa enggak ditafsirkan Allah? Kata antum kan Allah Maha dekat. Maka kita bilang kedekatan di ayat ini muqayyad, diikat dengan dalil yang menunjukkan konteks pembicaraan tentang malaikat. Paham? Pembicaraan tentang malaikat. Ya. Kedekatan di ayat ini, ya, kita tafsirkan kedekatan malaikat karena kita mengikuti konteks ayat ini tentang malaikat. Gitu ya. Ketika suatu hal, suatu lafal, suatu kalimat, ya, itu memiliki konteks khusus, maka harus kita tafsirkan sesuai konteks tersebut. Ngerti gak? Iya. Gitu kan? Kalau misalnya bilang, fulan udah ngaji belum? Dia udah ngaji belum dia? Udah kenal pengajian belum? Udah kenal ngaji belum? Antum ngerti gak konteksnya? Yaitu, udah ngaji sunnah belum? Gitu kan? Ya. Kalau antum ngomong gitu ke orang umum, orang bakal pahaminya, udah ngaji belum dia? Di pahaminya apa? Beda kan? Ya misalnya antum nanya ke orang-orang tukang sayur lah. Atau tukang yang bubur nanti insya Allah ada. Ya. Ting-ting-ting. Ya. Nanya ke tukang, Pak, udah ngaji belum? Ya. Atau istri, Bapak udah ngaji belum Pak? Wah tadi pagi kayaknya belum ngaji istri. Mikirnya apa? Ngaji Al-Quran. Iya, ya kan? Tapi kalau anak tanya ke antum, tukang bubur udah ngaji belum? Ya. Antum pahaminya apa? Ngaji sunnah. Udah nyunah belum dia gitu kan? Maknanya beda gak? Beda karena beda konteks. Gitu kan? Maksudnya beda. Ya. Ketika Anda tanya ke tukang bubur, "Pak, istri sampean udah ngaji belum?" Maka konteks yang terpahami sebagaimana kalangan awam yaitu ngaji Al-Qur'an. Ya, maka pemahaman zahir dari pertanyaan apa? Sudah membaca Al-Qur'an atau belum istrinya? Gitu kan? Itu makna zahir. Oke? Baik. Sekarang ketika Anda nanya ke antum teman-teman pengajian, Anda bilang ke antum, itu tukang bubur yang biasa mangkal di situ udah ngaji belum sih dia? Pemahaman zahir di sini apa? Udah ngaji sunnah, udah kenal sunnah gitu kan? Beda enggak dengan makna yang pertama? Beda. Beda. Ya. Kemudian di rumah, sebuah rumah, seorang bapak bertanya ke anaknya pas pulang pengajian, antum pulang ke rumah nanya ke anaknya, "Udah ngaji belum?" Ya. Apa artinya? Apakah kemudian anaknya memahami udah ngaji sunnah? Enggak kan? Mesti mahamnya udah ngaji Al-Quran. Kalam itu dibawa sesuai konteksnya. Ya, sesuai konteksnya. Kalau dibawa sesuai konteksnya, maka apa yang terpahami di asal itulah namanya pemahaman zahir. Bukan takwilan jauh, bukan. Ya, begitu ya. Nah, jadi kedekatan ini diikat dengan konteks, yaitu berbicara tentang para malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Ini paham enggak sampai sini antum ikhwan? Paham benar nih, ya? Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan sungguh walaqad khalaqnal insana. Kami telah menciptakan manusia. Di sini wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan dalam hati, dalam dirinya. Nah, sini lihat. Untuk kalimat walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Ini masih ada posibilitas bagi yang menafsirkan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid tu malaikat, maka walaqad khalaqna ini masih ada posibilitas ya dimaknai yaitu Allah lah yang menciptakan dan Allah yang Maha mengetahui. Oke? Mungkin sampai situ tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid dan menyambung ke berikutnya. Faham nih? Jadi kasih pagar ya. Antara nafsuhu dengan wa nahnu. Ya, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu itu konteksnya tentang Rabb kita Azza wa Jalla, begitu? Nah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Berikutnya, idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Kira-kira yang itu tiga kalimat itu satu paket enggak? Satu konteks, ya kan? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Ada berapa? Ada dua. Ya. Siapa ini? Malaikat. Kedekatannya kedekatan ilmu atau zat? Zat. Karena ditunjukkan ini di kanan dan di kiri. Ya kan? Menunjukkan adanya sisi, tempat di kanan dan di kiri insan. Dan kedekatannya lebih dekat daripada urat lehernya. Artinya sangat-sangat dekat. Selalu ada. Makanya dia kemudian ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah suatu kata yang diucapkan melainkan ada di sisinya raqib atid. Raqib yaitu muraqib, atid artinya hadir. Muraqib, raqib artinya selalu mengintai. Yang atid artinya hadir, selalu hadir itu artinya. Jadi raqib atid ini sifat untuk kedua malaikat tersebut. Bukan nama untuk satu-satu, enggak. Yang kanan Raqib, yang kiri Atid, enggak. Raqib Atid itu sifat. Sifat untuk kedua malaikat. Ini kedua-duanya memiliki sifat muraqib, yaitu sifat mengintai selamanya seterusnya, dan juga memiliki sifat atid, yaitu selalu hadir. Nah, mulai dari wanahnu akrabu ilaihi min hamil warid sampai illa ladaihi raqibun atid, itu konteksnya berbicara tentang malaikat. Ya, faham di sini, ikhwan? Jelas enggak? Jelas ya? Maka ketika kita mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, itu kita tafsirkan malaikat itu bukanlah takwilan jauh, melainkan tafsiran atau takwilan yang memiliki dalil qarinah, ya, yaitu siyak, konteks, dan konteks itu langsung terlihat di kalimat seterusnya. Gampang, insyaAllah. Kecuali yang terhijabkan dari hidayah, gampang ini. Ya. Maka fafi qawlihi di kalam Allah idh yatalaqa dalilun ala annal murada bihi qurbal qurbul malakainil mutalaqiyain. Maka idh yatalaqa ini siapa? Menunjukkan yang dimaksud dengan adanya kalimat idh yatalaqa mutalaqiyan, yang dimaksud di sini adalah kedekatan dua malaikat yang duduk di kedua sisinya. Oke, okay. Yang mencatat amalannya. Yeah. Kedekatan malaikat ini, apakah kedekatan semua malaikat terhadap diri manusia? Enggak. Tapi kedekatan malaikat pencatat amal saja. Faham di sini ya? Ya, yeah, gitu. Jangan tafsirkan kedekatan malaikat ini kedekatan semua malaikat. Ini salah lagi antum nafsirin. Enggak ngerti berarti. Ya, antum bilang ini sesuai konteksnya, bro. Konteksnya malaikat, maka ini kedekatan, berarti malaikat itu semuanya dekat kepada manusia. Ini ngawur lagi, berarti enggak ngerti di ayat ini. Karena yang dimaksud ayat ini adalah kedekatan malaikat yang mencatat amal. Begitu. Entar malaikat Mikail, malaikat Ridwan Malik, enggak. Malaikat pencatat amal, gitu kan? Karena konteksnya berbicara tentang malaikat pencatat amal. Jadi taqyid di sini ada, ya. Maka di sini muqayyad, dalil ini apa ayat ini pemahaman maknanya muqayyad, kedekatannya kedekatan yang sifatnya muqayyad dengan malaikat pencatat amal. Oke, lanjut, fadhol. Wa mal ayatu tsaniyah fa innal qurba fiha muqayyadun bi halil ihtidari walladhi yahdurul mauta 'inda mautihi humul malaikah liqaulihi ta'ala hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma inna fi qaulihi walakin la tubsirun dalilan bayyinan 'ala annahumul malaikah id yadulu 'ala anna hadzal qarib qaribi fi nafsil makan walakin la nubsiruhu wa hadza yu'inu ay yakunal muradu qurbal malaikati listihalati dzalika fi haqqillah ta'ala. Baik. Adapun ayat kedua, firman Allah di surat Al-Waqiah 85, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu ketika itu. Walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihat. Ayat kedua ini, fa innal qurba fiha, kedekatan di ayat kedua ini, Al-Waqi'ah 85, muqayyadun bihalil ihtidhar, yaitu terikat dengan keadaan ketika ihtidhar. Ihtidhar itu adalah suatu istilah tentang dekatnya kematian ketika seseorang menyaksikan alam lain, hadirnya malaikatul maut dan para penolong malaikatul maut untuk mencabut nyawa orang ini, ya, itu namanya ihtidhar. Ketika terjadi ihtidhar, manusia melihat apa yang tidak bisa dilihat selainnya ketika itu. Walladhi yahdurul mayitu atau mayita, Walladhi yahdurul mayyita inda mautihi, yang hadir terhadap mayit selagi matinya mayit itu, humul malaikah, para malaikat. Liqaulihi ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun, sampai ketika datang kepada seorang dari kalian kematian, maka utusan-utusan kami akan mematikannya, mencabut nyawanya, dan mereka tidak mukassir dalam hal ini. Tidak meremehkan, betul-betul mereka berbuat sesuai yang diperintahkan Allah. Ya. Thumma inna fi qawlihi walakin la tubsirun, kemudian dalam perkataan Allah Ta'ala di surat Al-Waqi'ah itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami si malaikatul maut, malaikat yang mau mencabut nyawanya, malaikat ketika terlihat di waktu ihtidhar, kami lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian, tetapi kalian tidak melihat. Ini dalil bayyinan, dalilan bayyinan, dalil yang sangat jelas, ala annahum al malaikah, bahwasanya yang dimaksud dengan kami di sini adalah para malaikat. Idh yadullu ala anna hadzal qariba fi nafsil makan walakin la nubsiruhu, menunjukkan apa, kedekatan ini, hadza inna ala anna hadzal qariba, ya di situ apa, qariba juga atau qurba, anna hadzal qariba fi nafsil makan, ala kulli hal, yang penting terpahami bahwasanya yang dekat ini di tempat yang sama. Kita mengimani Allah Ta'ala maha dekat dan Allah di atas arsnya. Sementara kedekatan di ayat ini, kedekatan di tempat yang sama. Tetapi kalian tidak melihatnya. Faham gak ikhwan? Ngerti gak? Misalnya, seseorang sakaratul maut, mau dicabut nyawanya. Ya. Sekarang yang dekat kepada itu siapa? Dikatakan kami dekat ketika kalian sedang sakaratul maut, tetapi kalian tidak bisa melihat kami. Malaikat kan? Enggak mungkin terpahami Allah kan, karena ada kalimat walakin la tubsirun, tapi kalian tidak melihat kami. Paham enggak? Kenapa dibicarakan walakin la tubsirun? Untuk menunjukkan bahwasanya ada sesuatu yang gaib tersebut, tapi kalian tidak melihatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu ada dan di atas arsy. Dan tidak perlu dibincangkan di konteks ini, dibincangkan kalian tidak melihat Allah Ta'ala ketika itu. Jangankan ketika orang ihtidhar, kita lagi ngaji aja saking dekatnya, betul-betul keimanan kita dekat sekali kepada Allah, enggak bisa melihat Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala di atas arsy. Paham gak di sini? Jadi kedekatan di ayat ini, kedekatan terhadap mayit ini, calon mayit ini, kedekatan secara zat atau gimana? Secara zat. Dan tidak mungkin Allah Ta'ala ketika itu dekat secara zat, menghampiri mayit secara zat, dan berada di tempat yang sama. Enggak. Dan kemudian dikatakan, kalian tidak melihat Allah ketika itu. Jangankan ketika orang mati. Di konteks kita dalam sholat sekhusyuk-khusyuknya saja, kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka fungsi dari perkataan walakin la tubsirun adalah, maksudnya di sini berarti pasti bukan Allah, tapi malaikat yang memang ketika itu sangat dekat kepada manusia yang akan dicabut nyawanya. Ya, ngerti di sini? Ya, makanya di sini lihat di surat Al-Waqi'ah ini ayat ke 83 dulu, falaula idza balagatil hulqum, maka kalau begitu mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, mau mati ini orang ini, wa antum hina idzin tanzurun, dan kamu ketika itu melihat, wa nahkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, walakin la tubsirun, tetapi kalian tidak melihat kami. Siapa kami ini? Apakah Allah ketika itu menghampiri mayit itu? Dan Allah Ta'ala ketika itu lebih dekat kepada mayit itu dibandingkan kita. Berarti ada di tempat itu. Berarti Allah Subhanahu wa taala turun ke bumi untuk itu. Bukan itu makna zahir kan? Bukan itu. Maka menafsirkan ini semua dengan kedekatan malaikat tidak menafikan kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Ya? Karena yang dimaksud adalah dekatnya malaikat dan Allah taala maha dekat dengan ilmunya. Baik. Walakin la nubsiruhu, tapi kami tidak melihat, tapi kita tidak melihatnya. Wa hadza yu'ayyanu an yakuna al-murada an yakuna al-muradu qurbal malaikah. Dan hal ini tertayinlah, yaitu tertentukanlah bahwasanya yang dimaksud dari kedekatan ialah kedekatan siapa? Malaikat. Listihalati dzalika fi haqqillah ta'ala, karena mustahilnya hal tersebut terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu ya. Kalau kemudian nanti ditanya, kalau gitu kenapa antum memustahilkan hal ini dari hak Allah? Yaitu enggak mungkin Allah taala turun ke bumi kemudian sangat dekat kepada mayit dan seterusnya. Kenapa? Kenapa antum bilang enggak mungkin? Sementara antum wahai Ahlussunnah bilang Allah di atas arsy, itu kan juga enggak mungkin karena kalau di atas arsy butuh tempat. Kita bilang kemustahilan Allah taala dekat ke makhluknya sampai lebih dekat daripada orang yang ziarah. Ya. Itu kemustahilan yang siapapun itu tidak akan tergambar tentangnya. Karena kemustahilan ini berupa percampuran Allah dengan makhluknya. Masuknya Allah taala ke dalam dimensi makhluknya. Maka ini akidah Nasrani jadinya nanti. Paham gak ikhwan? Tetapi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya meninggi. Itu memang sudah Allah sendiri yang mengatakan begitu. Adapun yang ini, Allah mengatakan begini bukan dalam konteks tentang dirinya, tapi tentang para malaikat. Dan itu makna yang zahir. Ya. Yang mudah-mudahan antum pahamlah insyaAllah. Ya. Taib, lanjut. Bakiya ayyuqala falimadha adhafallahu al-qurba ilaihi. Wa hal jaa nahwa hadza ta'biri muradan bihil malaikah. Wal jawab adhafallahu ta'ala qurbal malaikati ilaihi li'annahu li'anna qurbahum bi amrihi wa hum junuduhu wa rusuluhu. Wa qad jaa nahwa hadza ta'biri muradan bihil malaikah ka qaulihi ta'ala fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Fa innal murada bihi qira'atu Jibril al-Qur'ana 'ala rasulihi 'ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma anallaha ta'ala adhafal qira'ata ilaihi lakin lamma kana Jibrilu yaqra'uhu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi amrillahi ta'ala shahhat idhafatul qira'ati ilaihi ta'ala wa kadzalika ja'a fi qawlihi ta'ala falamma dhahaba an ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhul bushra yujadiluna fi qaumi lut wa ibrahimu innama kana yujadilul malaikata alladhina hum rusulullahi ta'ala. Kemudian tinggal sisa berikutnya, dilemparkan kembali syubhat, pertanyaan untuk ahlu sunnah. Falimadha adhafallahu al-qurba ilaihi, kenapa kok Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kedekatan kepadanya? Wa hal jaa nahwu hadza ta'biri muradan bihil malaikah, apakah juga datang apa dalil lain yang semisal ungkapan seperti ini yang dimaksud adalah malaikat? Hati. Jadi kan Allah Subhanahu wa taala seringkali di Al-Qur'an menyebutkan nahnu artinya yaitu Allah taala untuk mentazim diri Allah. Nah, sekarang kenapa kok di sini di ayat qaf waqi'ah itu kok yuham, yaitu membuat tersangkakan bahwasanya ini adalah Allah gitu, bukan malaikat. Kenapa diidhofakan, dinisbatkan kepada Allah? yaitu nahnu. Apakah ada contoh lain? Maka kita katakan adhafa Allah taala qurba malaikatihi ilaihi li'anna qurbahum bi amrihi wa hum junuduhu wa rusuluhu. Allah Subhanahu wa taala menyandarkan kedekatan para malaikatnya kepadanya, yaitu pengungkapannya tentang dirinya seolah-olah dirinya lah yang melakukan, karena kedekatan mereka, kedekatan para malaikat itu sesuai perintah Allah, dan mereka, yaitu para malaikat, adalah para pasukan Allah, tentara Allah dan rasul-rasul Allah. Paham? Contoh di kehidupan biasa begini, kan? Ya, misalnya ketua DKM Thariqul Huda misalnya, ya, mengajukan proposal kepada para donatur perlu dana 5 miliar untuk renovasi dan pemekaran masjid misalnya. Di proposal itu disebut kami akan membuat atau kami akan membangun beberapa fasilitas. Kami akan membangun beberapa fasilitas. Ya. Ini itu gitu kan. Dananya berapa? Kemudian tanda tangan ketua DKM, ketua RT dan seterusnya, ketua DKM. Ya. Setelah terjadi pendanaan 5 miliar, terjadi alhamdulillah, udah selesai fix semua foto-foto, dokumentasi dan seterusnya. Kemudian ada report, laporan, pembuatan laporan. Ya, secara global. Laporannya cuma satu lembar doang, baliknya berkas-berkas, lampiran dan foto. Kemudian ketua DKM bilang, saya atau dengan ini saya, nama ketua DKM, mengatakan, ya, kami dengan izin Allah alhamdulillah telah membangun, kami telah membangun. Siapa yang membangun? Kuli kan? Kuli. Apa ketua DKM yang bangun? Enggak ada waktu. Ya. Enggak, dan memang enggak bisa. Ya. Pasti bukan ketua DKM. Dan itu donatur pasti memahaminya enggak bakal dipahami kami di sini siapa, antum yang ngerjain. Itu makna yang zahir di benak anak, kata donatur itu. Enggak bakal ngomong gitu. Tapi yang dipahami adalah kami di sini ya pasti bukan Pak DKM-nya. Pastilah junutnya, tentaranya, tapi dinisbatkan kepada kami, yaitu ketua DKM dan pihak masjid, ya kan? Terpahami enggak hal kayak gitu? Ya semua juga paham kayak gitu. Kami telah berhasil gini. Iya. Ya. Atau misalnya Polres, ya. Kapolri dan seterusnya atau siapapun lah ya. Kami telah menangkap penjahat ini sedang bersembunyi di bunker ini gitu. Kami di sini siapa? Dia menisbatkan kepada dirinya kami, ketuanya ya, pemimpinnya. Alhamdulillah kami telah menangkap ini. Yang nangkap siapa? Pasukannya. Tapi dinisbatkan kepada kami. Padahal dia ketika itu lagi ngapain? Ngopi mungkin sambil monitor. Ya, cuman dengar laporan-laporan doang terus instruksi. Kira selesai. Yang bekerja di lapangan siapa? Ya pasukannya. Tapi ketika ada laporan bilangnya, kami enggak nyebutin semuanya. Yang telah menangkap adalah ya anggota kami disebutin 10 orang. Kemudian yang mengadakan operasi razia adalah anggota kami disebutin. Beritanya panjang, liputan 6 1 jam nama-nama polisi doang isinya. Tapi kami, dan di sini Allah taala mentakbirkan kami menunjukkan keagungan Allah dan kemaharajaan Allah dan menunjukkan bahwasanya Allah memiliki banyak pasukan. Yang tidak Allah Ta'ala beritakan siapa-siapa aja semuanya nama-nama yang enggak. Ya begitu. Karena justru kalau diceritakan semua nama-namanya, keunggulan kemaharajaan Allah itu justru terkikis jadinya. Iya. Orang jadi lebih fokus di nama-nama malaikatnya. Ya, gitu kan. Nah, jadi perintah, ya, apa kedekatan para malaikat kepada hambanya, baik dalam rangka mencatat amal mereka atau dalam rangka mencabut nyawa mereka itu siapa yang memerintahkan? Allah. Ya. Dan yang mendekati ini adalah tentara dan pasukan Allah, Rasul-Rasul Allah. Jadi terserah Allah mau mentakbirkannya dengan nahnu. Karena kan semua di atas titah, di atas perintah Allah. Begitu ya. Wa qad jaa'a nahwa hadza ta'bir muradan bihil malaikah. Ada juga ungkapan yang semisal ini yang dimaksud adalah malaikat. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dan ketika kami bacakan kepada dia Al-Qur'an, maka ikutilah bacaannya. Sekarang ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu tentang Al-Qur'an, apakah langsung Allah Ta'ala yang mengucapkan kalam tersebut kemudian Rasulullah dengar, atau melalui malaikat? Melalui malaikat. Tapi Allah takbirkan di sini faidha qara'nahu, ketika kita bacakan kalam Al-Qur'an kepadanya, kami. Allah Ta'ala idhofahkan kepada kami. Padahal di sini malaikat Jibril lah yang membacakan kepada Nabi Muhammad SAW. Lah, kok gitu? Ya karena Jibril alaihissalam itu pun diperintahkan Allah untuk membacakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka sah dengan keagungan dan kemaharajaan Allah untuk mentakbirkan faidha qorona, kami bacakan kepada dia. Begitu ya? Gampang gak kira-kira memahami ini? Gampang kalau memang hatinya terbuka untuk hidayah. Susah kalau misalnya memang kita udah anti dengan dakwah salaf, susah. Padahal ini gampang sekali. Rasional, gampang, dan keseharian kita pun biasa dalam mengaplikasikannya. Apalagi kalau antum orang berpangkat. Hal kayak gini biasa. Malah justru aneh kalau misalnya disebutin semua-semuanya, gitu kan? Kami telah menangkap perampokan itu. Itu biasa. Kalau disebutin, yang kalau disebutin gini, Pak Khairul, Pak Jufri, Pak Nabil, Pak ini, Pak ini, Pak ini, semua disebutin anggotanya, mereka telah menangkap semua penjahat dengan perintah dari saya. Dan ketika itu saya cuman merintah doang. Kira-kira diberita, ini polisi gak ada wibawanya juga ya. Gitu. Kan gak enak. Hal kayak gini udah wajar, maklum. Gitu kan. Fa'innal murada bihi qira'atu Jibril Al-Qur'ana ala Rasulullah SAW. Yang dimaksud di sini adalah pembacaan dari Jibril Al-Qur'an terhadap Rasulullah SAW. Ma'anna Allah Ta'ala, selagi Allah Ta'ala menisbatkan Al-Qira'ah, yaitu bacaan kepada dirinya. Nahnu. Lakin, tetapi Jibril yaqra'uhu ala Nabi SAW bi'amrillah Ta'ala. Jibril AS membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Ini sahat idhafatul qira'ati ilaihi ta'ala. Maka sahlah penisbatan pembacaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah ini majaz? Atau ini hakikat? Gitu ya. Apakah ini majaz? Masalah lagi itu. Ya. Dan kita dalam syarah Waraqat sudah menjelaskan mengenai khilaf di antara ulama yang mengisbatkan majaz dan mengisbatkan dan menafikan majaz. Ya, buka lagi lah itu syarah Waraqatnya. Apakah ini majaz? Sebenarnya segala hal yang langsung terpahami oleh benak itu enggak perlu dibilang majaz. Udah hakikat. Zahir, makna zahir, selesai. Oke, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafikan majaz secara mutlak dalam bahasa sekalipun, masya Allah. Atau kalaupun kita mengikuti adanya majaz, kita bilang yang hal seperti kata Syekh Abdullah Fauzan Syarah Waraqat, untuk hal-hal yang seperti ini enggak usah kita ngomongin tentang majaz. Semuanya hakikat. Kenapa? Karena dari keberadaan istilah majaz tersebutlah celah untuk ahlul bid'ah, ahlul ta'wil, ahlul ta'til. Mereka kemudian punya alasan untuk mentafsirkan macam-macam. Oh, ini majaz. Ini permainan bahasa. Maka kita tafsirkan aja kayak gini. Nah, gitu. Jadi untuk bab akidah dan halal kayak gini kita tutup. Enggak ada majaz-majazan. Semua hakikat terpahami begitu saja sesuai dengan konteks, sesuai dengan pemahaman zahir, sesuai dengan dalil. Enggak usah main-main. Karena dengan adanya penyebutan majaz, ini majaz, ini majaz, ini majaz untuk akidah seperti ini, akhirnya dengan alasan majaz itu terbuka keran takwil, kemudian akhirnya mereka mentakwil macam-macam. Begitu kan? Maka ketika ditanya, apakah ini majaz? Kami yang menurunkan hujan. Ya, nurunin hujan siapa? Ayo. Kami tumbuhkan tanaman-tanaman. Ketika antum bilang ke anak antum, ikhwan, siapa yang nurunin hujan? Apakah antum ajarkan anak antum yang nurunin hujan adalah malaikat ini, malaikat ini, malaikat ini, malaikat itu? Itu hakikatnya, nak. Adapun kalau misalnya kita bilang yang nurunin hujan adalah Allah Ta'ala, itu majaz. Anaknya bingung. Kok susah ya, Pak ya? Ya kan? Siapa? Nak, siapa yang numbuhin tumbuhan? Anaknya bilang, kalau kata bapak sih, hakikatnya malaikat. Malaikat Mikail. Tapi secara majaz Allah, repot. Repot. Tapi ketika antum bilang, siapa yang numbuhin tanaman? Allah. Benar enggak? Benar. Enggak usah dibilang. Itu sih majaznya. Sebenarnya bukan Allah. Malah jadi bisa jadi ngawur nanti jadinya kan? Udah. Karena dalam ayat tuh dikit. Wa anzalna minas sama'i ma'an. Iya kan? Gitu kan? Kemudian awan. Itu kan ada malaikat yang mengurusnya. Angin. Ada yang mengurusnya malaikat. Tapi diidofakan kepada kami Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak kita ngomong hakikat majaz. Dan salaf kita enggak ngomong hakikat majaz untuk kayak gini. Mereka udah pahami gitu aja. Enggak usah neko-neko. Begitu. Kemudian, وَكَذَلِكَ جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّعُوا وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ. Dan ketika ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّعُوا, ketika rasa takut telah hilang dari Nabi Ibrahim, وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى, dan kabar gembira telah datang kepadanya, يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ, maka dia pun yujadil, yaitu bersoal jawab, berdiskusi, munakosah dengan para malaikat kami tentang kaum Lut. Di sini kalimatnya yujadiluna. Jadi ini ketika Nabi Ibrahim AS kedatangan tamu. Kedatangan tamu, yaitu para malaikat yang menampakkan diri sebagai seperti manusia. Tetapi perilaku mereka aneh, enggak mau makan, dan tidak seperti manusia biasalah pokoknya, gitu kan. Tingkah lakunya beda. Maka diberitakan, kan itu takut ngeri pas dikasih makanan, bi'ijlin samin, dikasih makanan, enggak mau makan. Nabi Ibrahim kan kalau ada tamu kan, apalagi tamu jauh gitu kan, dikasih, disembelih binatang, dikasih dan seterusnya. Enggak mau makan. Maka ar-ra'u' yaitu merasa ngeri. Ya. Makanya kata Nabi, kata beliau alaihi salam, qala inna minkum wajilun. Kami yaitu saya dan istri saya itu wajil. Wajil itu takut dengan gemeter gitu. Idza wajilat qulubuhum. Yaitu gentar, ngeri dengan kalian. Saya takut sama kamu semua gitu kan. Tapi kemudian para malaikat tersebut bilang, inna nubashiruka bighulamin alim. Kami memberikan kepadamu kabar gembira tentang anak yang berilmu. Kaget juga itu. Ya. Qal abashartumuni ala ammasanil kibaru famima tubashirun. Kalian berikan kabar gembira tentang anak pas kita udah tua kayak gini. Ya. Lalu dengan apa kalian, apa bu? Bagaimana kalian bisa mengabarkan gitu? Maka mereka menenangkan, qalu basyarnaka bil haqq. Kami memberimu kabar gembira dengan sebenar-benarnya. Ya, dan diyakinin bahwasanya itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tenanglah. Maka tenang, baru kemudian ditanya, ada apa urusan kalian wahai para utusan Allah? Maka mereka pun menjawab, yaitu tamu-tamu itu menjawab, ya, bahwasanya kami ila qaumi mujrimin. Masyaallah, ana lupa kalimatnya, tidak ingat. Kami diutus kepada orang suatu kaum yang jahat, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salam. Ini mulai bertanya. Nabi Ibrahim ketika itu bertanya sama siapa? Malaikat. Itu malaikat yang berbentuk manusia ditanya. Kalian ada urusan apa ini? Kami bakal pergi ke kaum ke Sodom, ke negeri kaum Lut. Dan kami akan menyelamatkan kaum Lut dan para pengikutnya kecuali perempuan, kecuali istrinya. Maka Nabi Ibrahim sempat berdiskusi. Qala inna fiha Luta. Di dalam daerah itu ada Lut, saudara saya. Ya, sepupu. Bukan sepupu, apa? Ponakan, ya, kalau enggak salah. Ada Lut di sana. Kata mereka, tenang. Inna lamunajjuhum majma'in. Inna lamunajjuhum illam rata. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Lanunajjiyannahu wa ahlahu illam ratahu illam ra'atahu kanat minal ghabirin. Kami akan menyelamatkan Lut dan pengikutnya kecuali istrinya. Itu pertanyaan tanya jawab diskusi antara Nabi Ibrahim dengan para malaikat. Tetapi ditakbirkan di ayat ini yujadiluna. Dia bertanya-tanya kepada kami. Coba lihat di situ. Apakah kemudian difahami Allah itu turun ke rumahnya Nabi Ibrahim kemudian diskusi sama Nabi Ibrahim? Enggak. Apakah kemudian ini majaz? Enggak usah ngomongin majaz kalau kayak gini mah. Ya. Majaz itu untuk hal-hal kiasan fikih atau apa yang lebih ringan daripada ini. Ini enggak usah diomongin soal majaz karena salaf kita enggak pernah bilang-bilang tentang majaz untuk masalah-masalah seperti ini. Justru dengan adanya bilang-bilang tentang majaz itulah membuka celah takwil batil. Taib. Wa Ibrahim innama kana yujadilu malaikata alladzina hum rasulullah ta'ala. Faham sampai sini ikhwan? Masyaallah. Barakallahu fi ulumikum. Ini ana tuh sebenarnya cita-citanya pagi ini sampai misal yang 11 jemaah, sampai berapa? Tapi ternyata satu poin ini aja udah berapa menit Syekh Anwar? Hah? 52 masyaallah. Jadi emang ya begitu, butuh proses. Ya enggak bisa tergesa-gesa, harap maklum ya. Ya wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut ke syarah Kashfi Syubhat.